السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih pada ayat yang ke-102 dan 103, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قلنا أن هذه الآية تأمرنا بالاستقامة، بالثبات على التقوى، بالثبات على الدين، على التوحيد والسنة. ثم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. I'tasimu bihablillah, yatamassaku bihablillah, wala tafarraqu. Qala Syekh Sa'di fi tafsirihi Taysir al-Karim al-Rahman, thumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum. Kemudian Allah perintahkan pada ayat yang berikutnya dengan sesuatu yang membantu mereka ala taqwa. Yu'inuhum ala taqwa. Wa ma huwa? Huwa al-ijtima' wal-i'tisam bidinillah. Yang membantu ketakwaan, mendukung ketakwaan adalah bersatu padu, bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Ai bidinillah. Wa kaunu da'wal mu'minin wahidah mu'talifin ghair mukhtalifin. Dan bahwasanya kaum muslimin adalah satu, satu rasa. Mu'talifin, beriktilaf, bersatu hati. I'tilaful qulub ghair mukhtalifin. Tidak berselisih, tidak bercerai-berai. Wala tafarraqu. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم واتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم. Karena dengan bersatunya kaum muslimin di atas agama, mereka saling dukung mendukung, saling bantu membantu, kal jasadil wahid, akan memperbaiki hati-hati kaum muslimin dan akan memperbaiki agama mereka dan memperbaiki dunia mereka dengan sekaligus dengan bersatu di atas hak, istima' ala din, istima' ala tauhid wa sunnah, istima' ala al-haq, yu'inuhum ala dinihim wa islah dunyahum wa bil istima' yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur. Dan dengan bersatunya mereka di atas hak akan memungkinkan mereka dan memudahkan mereka dalam segala perkara. وَيَصُلْ لَهُمْ مِنَ الْمَصَالِحِ أَلَّتِي تَتَوَقَّفْ عَلَى الْإِتِلَافِ مَا لَا يُمْكِنْ عَدَّهَا. Dan akan dihasilkan untuk mereka sekian banyak maslahat-maslahat. Akan didapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu bergantung pada persatuan dan kesatuan kaum muslimin di atas hak. Yang tidak mungkin akan bisa kita hitung jumlahnya. Masalih, ini maslahah-maslahah. Kathirah. Mana yumkin addaha. Yang tidak mungkin kita bisa hitung. Akan didapat dengan kebersamaan. Bil ijtima'. Bila istima' ala al-haq, bila istima' ala al-din, min al-ta'awun ala al-birr wa al-taqwa, yaitu perkara-perkara yang akan didapat dengan adanya ta'awun, kerjasama bantu-membantu, ala al-birr wa al-taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Kama anna bil iftiraqi wa al-ta'adi يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. Sebagaimana sebaliknya, dengan perpecahan, permusuhan, pertikaian akan merusak hubungan sesama kaum muslimin dan akan terputus. Yaqtalnya wa muhum, akan rusak keteraturan mereka. Wa tanqati' rawabithuhum, akan terputus hubungan persaudaraan mereka. Dan masing-masing yasiru kullu wahid ya'mal wa yas'a li syahwati nafsih. Masing-masing beramal, berbuat, berupaya hanya untuk kepentingan dirinya. Ananiyah. Egois. Yang penting saya. Pokoknya saya senang, pokoknya saya menang. Tidak peduli dengan yang lainnya. Walau ada ila daril am, walaupun akibat perbuatannya akan membuat madarat secara umum terhadap kaum muslimin. Tidak peduli. Pokoknya bagaimana saya senang, bagaimana saya menang, bagaimana saya mendapatkan ini dan itu, maka dikorbankan kaum muslimin sekian banyaknya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ijtima' di atas hak, bersatu, tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebenaran, akan dapat sekian kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Dari kekuatan, dengan persatuan mendapatkan kekuatan. Tanpa persatuan ada kelemahan. Demikian pula dengan adanya persatuan bisa dikerjakan sekian ibadah yang harus dikerjakan dengan ijtima', dengan bersama-sama. Salatul Jum'ah, salatul Id, salat al-khusuf al-khusuf, wa kullu ibadah jami'iyah. Wa aidan bita'awun alal birr wa taqwa, yang kuat bisa menolong yang lemah, yang kaya bisa menolong yang miskin, yang pandai bisa mengajari yang bodoh, ila akhir. Yang la yumkin, yang tidak mungkin untuk kita hitung jumlahnya. La yumkin addaha. Thumma dhakkarahum ta'ala ni'matahu. Kemudian Allah ingatkan kenikmatan yang pernah Allah berikan. Dhakkarahum, Allah ingatkan mereka. Ni'matahu, nikmat yang pernah Allah berikan pada mereka. Wa amarahum bidikriha, dan disuruh mereka untuk mengingat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru an-ni'am alladhi a'tahum Allahu iyyaha. Ingat-ingatlah nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan pada kalian. Minha ni'matul ukhuwah, ni'matul ijtima', nikmat persatuan, nikmat kebersamaan, nikmat persaudaraan. Maka Allah katakan udhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya, sebelum datang Islam, kalian bercerai-berai. Kalian saling bermusuh-musuhan. Kalian saling berperang, saling bunuh. Yaqtul ba'dukum ba'dha, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Wa yakhudhu ba'dukum mala ba'd, sebagian kalian merampas harta sebagian yang lain. Hatta innal qabilah yu'adi ba'dhum ba'dha, bahkan satu suku pun mereka saling bermusuhan. Apalagi antar suku, sudah biasa masing-masing suku membela kaumnya dengan asabiyah. Sudah terbiasa di zaman jahiliyah, kullu qabilatin, setiap qabilah yata'assab ala qabilatihi wa yu'adi qabilatin ukhra. Hakadha da'buhum fil jahiliyah. Id kuntum a'da'an, kalian dulunya bermusuhan. Kalian dulunya bertikai, berperang, saling bunuh, saling rampas, saling membolimi. Wa ahlil baladil wahid, satu bangsa, satu negeri. Yaqa' bainahum at-ta'adi wal iqtital, terjadi di tengah-tengah mereka permusuhan dan peperangan. Satu bangsa, satu negara, satu suku berpecah. Wa kanu fi syarrin 'adzim. Wa kanu fil jahiliyah fi syarrin 'adzim. Mereka dalam kejelekan yang sangat besar. Wa hadhihi hanatul 'arab qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inilah keadaan Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Falamma ba'athahu Allah wa amanu bihi wajtama'u 'ala al-Islam. Ketika Allah utus mereka, ketika Allah utus Rasul kepada mereka, mereka beriman kepadanya, mereka bersatu di atas Islam. Wa ta'alafat qulubuhum 'alal iman, hati-hati mereka bersatu di atas keimanan. Kanu kasyakhsil wahid, akhirnya mereka seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis sahri wal 'umma. Mereka seperti satu tubuh, yang kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lainnya ikut merasakannya. Yang sakit di tangannya atau di jarinya bahkan terputus, seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Seluruh tubuhnya gelisah, enggak bisa tidur, merasakan sakit yang ada di tangannya. Adal jasad al-wahid. Wal ijtima' al-muslimin wa ukhuwatul muslimin kal jasadil wahid. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa kalian atau mukmin dengan mukmin lainnya kal bunyan, dan dalam hadis kal jasadil wahid, seperti satu bangunan yang kokoh atau seperti satu tubuh. Kalaupun yang di sini kotor, tangan yang kanannya akan membersihkan. Kalau yang kanan yang kotor, tangan kirinya akan membersihkan. Wa hakadha al-jasad al-wahid. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kanan membersihkan yang kiri membersihkan yang kanan, dan tidak marah ketika dibersihkan. Bahkan mungkin dibersihkan dengan keras karena susah hilangnya kotoran tadi. Tangan kiri tidak pernah dendam kepada tangan kanan. Demikian pula sebaliknya, ketika kanan, tangan kanan yang kotor dibersihkan dengan keras sampai memerah kulitnya. Al-ghadib al-yumna al-yusra. Apakah tangan kanannya akan marah kepada tangan kirinya? La. Kal-jasadil wahid. Seperti al-jasadil wahid, kaum muslimin juga begitu. Ditegur ittaqillah. Utruk hadil ma'asiyah. Tidak marah. Jazakallahu khairan. Ditegur, dibersihkan oleh temannya, saling cinta mencintai. Limadha li'annal qulub tata'alaf. Karena hati dengan hati lainnya bersatu. Dia tahu kalau temannya mengingatkan bukan karena benci. Dia tahu kalau saudaranya menegur bukan karena benci, tetapi karena cinta. Karena ingin semuanya baik, ingin semuanya masuk dalam jannah. Minal ukhuwah al-amr bin ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Adi ukhuwah syar'iyyah. Berbeda dengan ukhuwah bid'iyyah ala ikhwanil muslimin. Berbeda dengan ukhuwah yang bid'iyyah yang terjadi di kalangan hizbiyyin. Mereka menyatakan kita bersaudara, kita tidak boleh saling masalah menyalahkan. Tidak boleh saling salah menyalahkan. Biar yang mau salah, mau menyimpang, mau sesat, biarkan mereka. Hadhihi laysat ukhuwah. Barakallahu fikum. Al-ukhuwah bimadha bitawasi. Tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri wa tawasi bil marhamah. Kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh, saling merasakan. Susah, saling merasakan susahnya bersama, ingin membantu, ingin menolongnya. Gembira, gembira bersama. Qul inna a'udzu bika muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa hadhihi ni'mah barakallahu fikum 'azimah. Ai ni'matul ukhuwah. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian dulu di zaman jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, saling berperang, saling membunuh, saling membolimi. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Bi ni'matihi. Bimadha? Bi ni'matil Islam. Bi ni'matil hidayah. Min ta'alufi qulubihim wa mu'alati ba'dihim li ba'd. Karena saling bersatunya hati-hati mereka, saling jinaknya hati-hati mereka dan saling membela, maka mereka mendapatkan kenikmatan kebersamaan. Kenikmatan kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Akhirnya Allah jinakkan hati-hati kalian dengan agama ini. Allah jinakkan hati-hati kalian bil Islam, bihadihi syari'ah, bisunnati nabihi s.a.w. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafah hufratin minan nar. Kenikmatan yang kedua, kalian tadinya di pinggir jurang dari neraka. Yang sedikit lagi kalian akan terjerumus di dalamnya. Fa anqadakum minha. Ternyata Allah selamatkan kalian daripadanya. Masya Allah. Hadihin ni'mah. Azimah. Ay qad istahqaitum an-nar. Tadinya kalian ini layak untuk diazab di dalam neraka. Tadinya kalian benar-benar pantas sebagai penduduk neraka. Walam yabqa bainakum wa bainaha illa an tamutu. Yang tidak ada antara kalian dengan neraka kecuali kematian. Kalau mati saat itu finnar. ternyata sebelum matinya mereka datang hidayah. Qabla mautihim ja'atil hidayah. Ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sunnah, bis syariah, bil Islam. Fa anqadakum minha, itu makna Allah selamatkan kalian dengannya. Ai bima manna 'alaikum min al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dengan kebaikan yang Allah berikan pada kalian, yaitu diberi hidayah keimanan kepada nabi yang diutus pada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya. Ay yuwaddihuha wa yufassiruha wa yubayyin lakumul haqq minal batil, demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya. Ay yuwaddihuha, dijelaskan. Yufassiruha, ditafsirkan. Wa yubayyin lakum, diterangkan pada kalian kebenaran dari kebatilan. Wal huda minal dalalah, dijelaskan mana hak mana batil, dijelaskan mana huda mana dalalah, diarahkan kepada yang huda, dihindarkan dari dalalah, diperintahkan kepada kebenaran dan dilarang dari kebatilan. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di beberapa tafsir disebutkan bahwa di antara apa yang disebutkan oleh Allah, id kuntum a'da'an, yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, adalah apa yang terjadi pada Aus dan Khazraj. Minal harb at-tawil, peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj yang panjang sampai hampir 100 tahun. Dan turun-temurun, setiap aba, setiap bapak-bapak, kakek-kakek, ajdad akan memberikan wasiat pada anak cucunya. Mereka musuh kalian. Mereka berhutang darah atas kalian. Ini wasiat yang mereka berikan adalah wasiat, na'udzubillah, wasiat dendam, kebencian, permusuhan. Mereka adalah musuh kalian. Mereka adalah yang membunuh nenek moyang kalian. Mereka adalah orang yang berhutang darah, telah membunuh dan menumpahkan darah-darah ajdaduna ila akhirih. Sampai mereka berkata, sudah merata di masyarakat, tidak mungkin bisa bersatu. Bahkan sudah menjadi peribahasa, kalau ada orang yang tidak bisa bersatu, ini tidak bisa bersatu seperti tidak bisa bersatunya Aus dan Khazraj. Kata mereka, enggak mungkin akan bisa berdamai seperti tidak mungkinnya berdamai Aus dan Khazraj. Sudah menjadi makalah. Ternyata tidak. Ternyata mereka bisa bersatu. Bimana? Bil Islam. Ketika mereka semuanya masuk Islam, maka mereka bersatu padu. Oleh karena itu, ketika ada sedikit perselisihan antara dua orang, kemudian yang satu memanggil ya al-muhajirin, yang kedua memanggil ya al-ansar, Rasulullah SAW marah. Nida jahiliyah. Apakah kalian masih memakai panggilan-panggilan jahiliyah? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkanlah. Bahwa asabiyah itu, panggilan-panggilan jahiliyah itu busuk, muntina. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ketika bertikai masing-masing membawa sukunya, jangan. Adapun sahabat, ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, mereka kembali bersatu dan berpelukan, saling memaafkan dan menyesali kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, la'allakum tahtadun, ay tahtadun bima'rifatil haqqi wal'amal bihi, agar kalian terbimbing. Terbimbing dengan mengenali kebenaran, terbimbing dengan mengamalkan kebenaran. Terbimbing dengan dua hal. Tahu kebenaran, ma'rifatul haq. Wa thani al-amal bihi, bilhaq. Orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, maka mereka belum mendapatkan hidayah. Misluman Yahud, araful haq wala ya'mal bihi. Wa bil aksi aidan, wa man ya'mal bighairi ilmin, bila ilmin, la ya'riful haq, ya'mal bima 'arafahu ra'yuhu aw bima ya'muruhu ra'yuhu wa hawahu, wa hadha aidan la yahtadi, tidak terbimbing ke dalam hidayah. Semangat beramal tetapi bila ilmin, misal nasara. Idzan la'allakum tahtadun ay tahtadun bima'rifatil haqqi wal 'amal bihi ma'an. Wa fi hadhihi al-aya ma yadullu anna Allah yuhibbu min 'ibadihi an yadhkuru ni'matahu biqulubihim wa alsinatihim liyazdadu syukran lahu wa mahabbah. Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Lihat, Allah cinta kepada mereka yang mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya. Tentunya dzikrun ni'mah, mengingat kenikmatan, yuaddi ila syukur, akan membawa kepada syukur. Barakallahu fikum. Wa man la ya'rif wa man nasiya an-ni'mah la yashkur rabbah. Mereka tidak bersyukur pada Rabbnya karena enggak ingat kenikmatan yang pernah diberikan. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ada dalil annallaha yuhibbu min 'ibadihi an yadhkuru ni'matahu. Bahwa Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mengingat kenikmatan yang Allah berikan padanya. Tentunya mengingat dengan hatinya, biqulubihim, dan dengan hati, dengan lisannya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ada bi lisani wa bi qulubihi aw bi qalbihi liyazdadu syukran lahu, agar bertambah syukur. Ketika ingat kenikmatan, dia bertambah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa mahabbah, kalau kita ingat kenikmatan Allah yang sangat banyak dan sangat besar, otomatis kita akan semakin cinta. Liyazdadu mahabbah, agar semakin tinggi kecintaan kepada Allah. Wa liyazidahum min fadlihi wa ihsanih, dan agar Allah menambahkan pada mereka kebaikannya, Allah tambah ihsannya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur, aku akan tambah, kata Allah, nikmatku atas kalian. Berarti siapa yang syukur akan bertambah kenikmatannya. Semakin disyukuri, semakin ditambah. Wa inna min a'dami ma yadhkur min ni'amihi ni'matal hidayah. Dan di antara yang paling besar dari kenikmatan yang harus diingat, di antara kenikmatan yang paling besar yang harus kita ingat dan kita syukuri dari semua kenikmatan, adalah ni'matul hidayah. Nikmat hidayah. Al-hidayah ja'atna laisa bihaulina wala biquwwatina. Bukan dengan kehebatan kita, kita kenal tauhid was sunnah. Bukan dengan kehebatan kita, kita mendapatkan hidayah kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. La. Bi ni'matillahi ta'ala. Hadana Allah ila hadzal din. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita enggak akan terbimbing ke dalam agama ini kecuali karena Allah berikan hidayah, kecuali karena Allah berikan kenikmatan. Bahkan a'zamu ni'matin a'tana Allah huwa ni'matul hidayah wa ittiba'ur rasul. Dan juga kenikmatan kita bisa menjadi ahlus sunnah, yang mengikuti sunnah, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. wajtima'i kalimatil muslimin wa adami tafarruqiha, dan juga termasuk kenikmatan yang besar adalah nikmah ijtima' kalimatil muslimin. Kenikmatan bersatunya kalimat kaum muslimin. Ini juga nikmat besar. Pertama nikmat hidayah, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, dan kemudian nikmatul ukhuwah ala hadzal din, nikmatul ijtima' ala tauhid wa sunnah, nikmatul ijtima' ala din. Hadi ايضا ni'mah 'azimah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Siapa yang meyakini di dalam hatinya bahwa itu adalah nikmat, pasti dia akan memegangnya kuat-kuat dan gak akan disia-siakan. Siapa yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa persatuan di atas kebenaran, ukhuwah imaniyah adalah nikmat, pasti dia akan menjaga ukhuwah. Siapa yang meyakini bahwa hidayah ke dalam Islam ini adalah nikmat, hidayah ke dalam tauhid wa sunnah adalah nikmat, ke dalam dakwah salafiyah adalah nikmat, maka dia akan menjaganya. Pasti dia akan nahfaz hifdzan tamman. Dia akan menjaganya sekuat-kuatnya. Akan memegangnya sekencang-kencangnya. Jangan sampai lepas kembali. Karena nikmat itu akan bisa dicabut. Nikmat yang telah diberikan bisa saja dicabut kembali. Dan jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kenikmatan itu dicabut kembali, jangan salahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan rubah dan Allah enggak akan menjadi perubah orang yang sudah mendapatkan nikmat. Enggak akan Allah rubah kembali. Kecuali mereka sendiri yang menyebabkan dirubahnya kenikmatan tersebut. Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Enggak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang merubahnya. Mereka sendiri yang menggantinya, mereka sendiri yang meninggalkannya, mereka sendiri yang melepasnya. Maka dicabut kembali kenikmatan tadi. Sama dengan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, kalian jaga baik-baik, akan ditambah hidayahnya. Semakin kalian lurus, semakin Allah berikan keyakinan, semakin bertambah imannya, bertambah imannya, bertambah imannya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tetapi sebaliknya, kalau tidak disyukuri, dianggap remeh, tidak dipentingkan, tidak dikaji, tidak dipegang kuat-kuat, bahkan diremehkan olehnya, maka imannya semakin berkurang, semakin berkurang, dan suatu saat nasallahu salamul afiyah bisa dalla wabtada, bisa sesat dan jatuh ke dalam kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka persatuan di atas hak, persatuan di atas tauhid pun demikian harus kita jaga. Ukhuwah di atas tauhid wal iman, ukhuwah di atas sunnah harus kita jaga bersama. Yang merusak ukhuwah adalah kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan, dan kebid'ahan. Kalau dibiarkan seorang bermaksiat, artinya engkau membiarkan dia menjauh. Ya, kalau dibiarkan terus, semakin jauh, dan akhirnya terpecah. Apalagi kebid'ahan. Dengan kebid'ahan, seseorang menjalani jalan yang lain, selain jalan yang lurus. Satu langkah saja harus kita tegur dengan keras. Jangan, kembali ke jalan yang lurus. Ini bid'atun muhdatsah. Irji' ila sunnah. Kembali pada sunnah. Mengapa? Karena itu biang perpecahan, bibit perpecahan. Itu penyebab perpecahan. Dan termasuk bid'ah adalah bid'ah hizbiyah. Bid'atut ta'assub. Apakah ta'assub atas golongan tertentu dengan nama tertentu? Ta'assub atas organisasi tertentu? Ta'assub dengan kabilah tertentu? Atau ta'assub dengan manusia, orang tertentu? Padahal kebenaran ada pada seluruh para ulama. Tidak hanya satu. Khonibdina azakumullah. Maka hendaklah kita menimba ilmu dari seluruh para ulama ahlus sunnah. Siapa yang ta'assaba ila wahidin minhum, maka dia akan memecah persatuan. Dan akan memecah belah ukhuwah. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Qala wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair. Qala ta'ala, Allah berfirman pada ayat berikutnya, hendaklah ada di tengah kalian satu umat yad'una ila al-khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Lihat hubungannya. Ayat tadi memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat berikutnya wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair. Sangat berkait erat. Barakallahu fikum. Ukhuwah antara kaum muslimin kadang-kadang koyak karena perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ternyata perbedaan itu ada dua jenis. Ada perbedaan yang memang satu tahu, satu tidak tahu. Yang satu yakin, satu enggak yakin. Karena perbedaan ilmu ini mudah diselesaikan. Mudah diselesaikan. Dengan apa? Dengan hujjah yang disampaikan kepadanya. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian yang mengajarkan pada kebaikan, kebaikan, kebaikan. Maka yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Yang tadinya berbeda, jadi sama. Karena yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Yang tadinya tidak mengerti, jadi mengerti. Yang tadinya tidak yakin, jadi yakin. Maka semakin erat ukhuwah. Semakin erat persatuan. Tapi yang kedua, bukan masalah tahu dan tidak tahu. Kalau ada di antara mereka yang tidak mau, tadi kan tidak tahu, ini tidak mau. Perbedaannya, yang ini mau, yang ini tidak mau. Bagaimana mau diselesaikan? Susah. Susah untuk diselesaikan. Barakallahu fikum. Maka para ulama menganggap bahwa orang yang seperti ini bukan ahlus sunnah tapi ahlul hawa. Ahlul ahwa. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, bukan dia tidak tahu, tahu. Bukan dia tidak mengerti, mengerti. Tetapi dia tidak mau. Ya saya tahu itu hadis, saya tahu itu sahih, saya tahu itu adalah ayat Al-Quran. Arafna, walakin man urid. Kaif, mada naf'al bihaula. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ketika kita menjauhi mereka atau mentahdir mereka, memperingati kaum muslimin dari bahaya mereka, ini bukan memecah belah, tetapi justru menjaga persatuan ahlus sunnah agar jangan dikoyak oleh orang-orang sahibu hawa. Hati-hati. Harus cermat dan jeli dalam membedakan mana persatuan, mana perpecahan. Kalau orang yang seperti ini dibiarkan, ya sudah kamu tidak mau yang ini, terserah kamu. Kita tetap bersaudara. Kamu juga tidak mau yang ayat ini, enggak mau hadis itu. Kemudian minta ro'yu sendiri, tidak apa-apa, kita tetap bersaudara. Itu bukan persatuan, itu membiarkan perpecahan. Membiarkan perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.